Apa hukum seorang wanita yang menonton video ceramah? Ya kalau dia hanya menghendaki mendengar ceramahnya, mengambil faedah dari ceramah, maka dia dengarkan suaranya saja. Tidak perlu dia lihat kepada orang yang ada di videonya. Itu untuk perempuan. Sebab video itu dibolehkan oleh para ulama hanya dari sisi pertama, pada sesuatu yang bukan merupakan gambar tetap. Sesuatu yang tampil bisa hilang. Tampil bisa hilang. Iya. Dan itu yang difatwakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan belakangan ini. Dan beliau juga belakangan ini ada rekaman, direkam di Syarah Kitab Tauhid dan acara fatwa Nurun Alat Darb, itu rekaman dengan video. Setelah itu di waktunya nanti disiarkan. Di waktunya disiarkan. Ketika saya tanya tentang itu, kata beliau, hal yang dibolehkan itu asyai alladhi yu'rad wa yazul, sesuatu yang tampak dan hilang. Walaysa suratan muthabbata, bukan gambar yang tetap. Karena itu saya tidak membolehkan sama sekali ada yang mengambil gambar, mengambil foto. Karena itu bukan hal yang diperbolehkan. Beda dengan live misalnya. Live itu kata beliau adalah nakal, adalah memindahkan. Adalah memindahkan. Itu fatwa-fatwa beliau yang terakhir. Ya, kalau ada yang tidak tahu fatwa itu, ya dia tidak usah menyalahkan orang yang tahu. Tidak usah menyalahkan orang yang apa? Yang tahu. Syekhnya masih hidup, tanya aja ke sana. Nah, itu fatwanya ada terekam. Pada sebagian fatwa itu ada terekam. Ya, kita biasa dengar di majelis beliau. Walaupun sebagian fatwa yang saya sebutkan tadi itu saya tanya pribadi kepada beliau. Baik. Maka terkait dengan perempuan itu ada hukum syar'i. Laki-laki kewajibannya di dalam Al-Quran ada. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada laki-laki yang beriman, menundukkan pandangannya dan menjaga apa? Kemaluannya. Terhadap perempuan juga diperintah sama. Wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadhna furujahunna. Katakan kepada perempuan mukminah untuk menundukkan pandangannya dan menjaga apa? Menjaga kemaluannya. Baik, dia terhadap laki-laki diperintah menundukkan pandangan terhadap perempuan. Perempuan juga sebaliknya. Seperti itu. Iya. Hanya saja pada hal-hal yang ada maslahatnya itu kadang diberikan kelonggaran. Karena itu Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau pernah melihat orang-orang Habasyah bermain di hari Id. Dan Aisyah bersembunyi di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu di waktu kegembiraan, kadang memasukkan kegembiraan di dalam hati. Jelas ya? Karena itu tadi saya katakan kalau memang yang dia maksudkan ceramah, manfaat dari ilmu, tidak mesti seorang itu melihat kepada siapa yang ada di video itu. Siapapun dia. Jelas ya?